Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asrota utawi makalah kang kaping 17 iku kila diucapake apa sing diucapno tuba limang kana akluhu amiron wahawahu asiron tuba utawi bejo kemayangan ayil khairu tegese kebagusan al kasiru kang akeh untung banget bejo banget bejo kumayangan liman tumrape wong kana kang ana apa akluhu akaliman iku asi amiron dadi ratu dadi amir bi ayuk tada kelawan yento dinut apa akal bimura diakli kelawan kang dikarepno akaliman alkamili kang sampurno wahawahu lan hawa neman hawa nafsu neman aimai lanu nafsihi tegese condonge nafsu neman ilama maring barang latas tahihi kang ora kepingin apa nafsu ingma min ghairi da'iyati syar'i saking tanpa pengajake syarak ana iku asiron diboyong tegese dadi budak aimamnu'an tegese dicegah mindalika saking mengkono-mengkono hawa makalah ingkang kaping 17 mekaten niki nggih kil malih jarene ulama bejo banget tumrape wong sing akale dadi pemimpin hawa nafsune dadi budak. Dadi budak ditadekno nafsu. Budak nafsu ditadekno budak. Akal ditadekno amir. Tegese yo napa? Sing diturut niku akal. Sing dinut niki akal tapi akal sing sampurna. Mergi akal menika saged mbedakaken antawisipun barang hak lan barang batil. Menungsa menika dipasang akal, dipasang nafsu. Akal kanggo mbedakaken barang hak, kangge mbedakaken barang batil. Lajeng nafsu menika kangge nyobi kula panjenengan sedaya. Menawi akal sing didamel panutan dadi wong slamet. Menawi dipun walik mangke dadi wong gak slamet. Jadi akal menika kangge panutan. Mergo niku sing kanggo mbedakno barang hak lan barang batil. Lah apa kok dipasang nafsu? Menungso niku nek mboten dipasang nafsu, gak ana menungso hebat. Nafsu setan niku pun anu kancane. Akal niki disetir malaikat. Menawi nafsu menika dipun setir setan. Geret-geretan. sing malaikat mbuwatok liwat akal. Lah sing setan mbuwatok liwat nafsu. Nek menang akale menungso unggul derajate ngungguli malaikat. Nek sing menang nafsune menungso anjlok derajate atu-atuke sapi. Lah mila saking menika ngantos wonten dawuh kil tuba limangkana akluhu amiron wahawahu asiron. Nek enten pertanyaan, kena apa sih Gusti Allah iku gawe menungso kok katik dikei akal, katik dikei nafsu. Mbok akal tok kaya malaikat. Lah nek ngono lak gak ono hebat. Malaikat ini mboten enten sing hebat, mergo malaikat rata-rata imane niku tuam, napa? Stabil, mboten saged tambah stabil. Munggah ya gak iso. Mudun ya gak iso. Soale akal tok. Nek imane para rasul, imane para nabi terus munggah. Mergo akale menang terus. Duduk malaikat, duduk nabi rasul kula sampean. Imane ku ya kadang-kadang anjlok. Ya kadang-kadang menanjak. Ningali munggah mudune iman niku dipuntingali saking segi ibadah. Nek amale sae niku mempeng berarti imane meningkat. Nek kumat gendenge niku berarti anjlok. Wonten kitab Sarah Hikam dipunterangaken. Gunane nafsu sawat hawa niku dadi situ. Ibarate kados ngeten. Oleh gambaraken kitab Hikam niku nafsu niku diumpamakaken kados dene alun-alun. Kados dene lapangan kangge pacuan kuda. Balapan jaran niku pacuan kuda. Lah, nafsu niku lapangan ini. Niku dipun paringi finish, endi sing mlayune buanter dhisik dhewe ranking pertama oleh hadiah. Panjenengan nggih ngoten padha mawon. Sampeyan niku diduwai jalur pemisah antara sampeyan kali Gusti Allah niku dikek jalur pemisah rupane sawat utawa nafsu niku. Dikai pemisah, pancen dipasang pemisah. Sopo sing iso ngelangkai sawat nafsu niku iso mencolot banter nyang Allah nomor siji. Kok umpama sampean mboten dipun paringi nafsu, mboten dipun paringi sawat, sampean iki mboten saged gonggang kali Gusti Allah. Wong Gusti Allah niku luweh cidhek min hablil warid. Timbang otot sampean sing nggih gulu iki luweh cidhek Allah. Mula sampean dipisah karo nafsu niku kanggo nguji sampean kaya arek lorotan jambe. Ono dikae kaos, dikae sprint, dikae manuk, dikae petik jago. Mari ngono diuli. Nek jaman biyen digaji, saiki golek gaji kangelan diuli ya wis. Lho, kok lalar gawe sih? Meneng-meneng dilus diwai gaji mbok gak usah dikai gaji dikai panci anak tambah penak laga perlombaan jenenge. Lah nek menungso gak dipasang nafsu gak dipasang akal laga hebat sampean. Mulai anane ana wong hebat ana gak hebat ana wong dhuwur derajate ana ndek derajate niki mergo ana sawat ana nafsu iku. Sapa sing iso merangi nafsu. Contohnya arek mondok kuwi lho, sing kuat mekek nafsune mempengaji alim dhuwur pangkate. Sing mulian jalukan sangu bolak-balik nyurati ae, kok meneh sir-siran ae ngono walah. Gak lulus meneh teko 2 meter nek keploro teh bolak-balik. ya paling gak hebat mergo nafsune dituruti akale gak ditadekno amir justru diwali nafsu ditadekno amir akale ditadekno budak. Kantun pikir-pikir mawon nek sampean dadi wong goblok biyen kira-kira perlombaan gak lulus ngono kira-kira. Lah niki muga-muga ngaji niki mboten namung diomong notok tapi saged nglampahi. Mergo ngaji iki nek diomong notok jare Kiai Hasyim Muzadi agama dirasani tok tapi gak dirasakno. Dirasa notok gak diomong no ya gak dadi agama iku ya anu. Saiki ana wong ngaji tok ngomong notok pidhato tok tapi gak diamalno. Ya namine ngomong no agama tapi gak ngrasakno agama. Monggo diwalik ya apa. Ngrasakno tok tapi gak ngamuk gak ngomong notok ya gak apik ya. Al ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu gak dilakoni kaya tawon sing gak ono madune. Tawon apa? Tawon das. Penggawane ngentup wong tok. Wong nek gak ono madune ya ngono, ngentupan. Yang ngentup sembarang kali rek. Tangan yang ngentupan. Mungkin nak madu ni. Al ilmu bila amalin kasajaroti bila samrotin. Ilmu gak dilakoni koyok dene uwit ganok woi. Apa itu? Kenjaranan serut. Yo kapate ana manfaate. Semono uga nglakoni tanpa dielmoni, ngrasakno tok tapi gak ngomongno blas. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wong setiap wong nglakoni apa-apa gak dielmoni, a'maluhu mardudatun. Amale ditolak. Ditolak iku latu balu. Gak diterima, padha ae lho omongan iku sakjane. Cuma ya tambah mantep. Ditolak iku ya gak diterima. Gak diterima iku ya ditolak. Wong Jawa iku ya ngono, masih wong Arab dhewe ya ngono kok nek ngomong. Wong Jawa kan biasa naukite nganti ping 4 bareng. Wingenane rek ana prau toto abrakan ambek pol bares ngono ya, prauto mari nabrak kol lho. Bane iso copot merotoli dhewe-dhewe. Sakjane copot iku ya wis merotoli, merotoli iku ya dhewe-dhewe. Padha ae sakjane. Copot kabeh merotoli dhewe-dhewe le. Omongan dibaleni sik iku. Mulai kawitan wit dhisik dhewe. Aku mulai kawitan wit dhisik dhewe, padha ae. Mulai ya kawitan, kawitan ya wit ya ya dhisik dhewe padha ae. Bon teruse. Wawailun utawi bangete kerusakan. Ciloko mencit ngene nek wong mriki ai halakun tegese rusak sadidun kang banget iku liman keduwene wong kana kang ana apa hawahu hawa nafsune man iku amiron dadi ratu bi an arsalah lawan yanto ngumbar sapa man ing hawahu ila mustahiyatihi maring ila mustahiyatiha maring barang kang den senengi hawa nafsu walan ana apa akluh akaliman iku asiron dadi budak mamnu'an tegese dicegah minnah witafakuri saking sepadane pikir-pikir fini amillahi ta'ala ing dalam piro-piro nikmati Gusti Allah Ta'ala wafi adhamati lan ing dalam sifat agungi Allah Ta'ala niki wali ane niko wau ciloko mencit wong sing napsune didadek no pemimpin akale dadi budak dadi akal kus gak direken sing direken napsu. Nafsu niku ngeten lho. Nafsu niku senengane barang sing ya sing seneng-seneng iku. Oh, berarti senengane barang sing seneng-seneng iku. Pokoke barang sing sajake nyang ati iku cocok, ya iku senengane nafsu. Nek nyang ati iku gak cocok, iku bagiane akal sing meneh. Pokoke nafsu niku barang sing nyang ati cocok, iku nafsu. Nek nyang ati kok gak patek cocok. Abot ngono sasane nyang ati. Iku urusane akal ngono. Sakniki ngeten contone. Jam 3 bengi tangi. Yang jeding wudu, iku mesti gak cocok. Ati mesti gak cocok. Yang jeding wudu terus sembahyang tahajud, sembahyang hajat sembahyang subuh duliman niku mesti mencocok mencocok wis mesti ngono gak cocok nyang ati gak cocok ngono iku berarti nggih ngoten niku sampean terusno sing gak cocok terusno nek saja nyang ati kok cocok aja-aja diterusno sakniki contone ngene ana arek wedok roke cekak digonceng miring kadek sikile biasa dipentalin nong ini sampean lak ngeting gurine nyawang iku rasane ya napa cocok lah iku aja kok terus no iku berarti bagane nafsu niku masih tuwek oh ya cocok niku masih tak barangi gak lapo-lapo nyawang iku cocok lho niku berarti karepe nafsu. Nafsu niku nggih senengane nggih ngelencer. Mangan enak. Wayu. Lho, terose wayu niku tindak ras tindak lampahe Gusti Rasul. Lho ya deloken dhisik ta sing diwayu Kanjeng Nabi ku wong ya apa? Sing diwayo Kanjeng Nabi niku wong niku kok jarene perawan-perawan mboten rondo-rondo kali kempit-kempit menakane. Dadi Kanjeng Nabi ku nulung rondo-rondo sing lemah-lemah niku. Kok monggo Kanjeng Nabi niatan nuruti sahwat. Lah kok milih perawan sing model ya apa keturutan wong Kanjeng Nabi ganteng tanpa cacat. Blas gak ono cacate yo gagah yo ganteng yo sampurna sembarang kalire kholqon wa khuluqo sembarang kalire cocok golek bojo yo apa keturutan ewa semanten rondo-rondo jadi krono agama kawin Kanjeng Nabi lho nek sajae nyang ati gak nek nyang ati ku cocok aja keterusno ngono saniki ngeten contone ono omplong liwat duwe gawe bogor ya budake. Ana omplong liwat. Sampeyan ngesak dhuwit nggih kene ya ana 1000, ya ana 5000, ya ana 500. Kira-kira sing nyang ati ku sing cocok sing dicemplungno niku sing 500 napa sing 5000? Lah sing nyang ati gak cocok iku terusno. Ya ngono. Iku akal itu, akal. Wah, iki sing gak cocok 5000 yang ati. Ya iku sing gak cocok iku jukur 5000. Lek ngono. Lah nek sing cocok padha terusno iku nafsu iku ngono. Sing cocok akal, sing gak cocok iku akal. Ngantun ngoten mawon. Sampeyan nangane nek kate nindak napa-apa. Mangan. Mangan akeh mbek mangan titik iku rasane nyang ati cocok sing akeh. Sing cocok aja kok terusno. Mergo Sayyidina Umar dhewe menawi dahar umpamane saiki ana barang 10. Nggih umpamane sakniki sak piring Niki sing didahar kali Sayyidina Umar iku namung hanya 10%. Sing 90% gak wani mangan. Mergo iki cocok. Mangan titik ae. Mangan iku sing apik ya lesu mangan. Kapan wis mangan durung wareg mundur ngono sing cocok. Nek lesu mangan. Kapan durung wareg mundur iku sing cocok. Mumpun diterusno sampak kemlakaren wonten niku. Ora awal ngamene ya. Pun niki ingkin makalah sing nomor loro. Makalah nomor 18 niki ingkin dawa. Kula terang mboten tutup niki ingkin. Dadi makalah niki ingkin diterusno ya mudzakir. Cuma kula waca titik niki. Mungkin namung kula gerabaki titik mengke penjelasane ya mudzakir. Mergo niki jam sik sekitar kurang 5 menit. Kurang 10 menit nggih. Wal maqalatu saminata asrota. Ngoten niku saminata asrota. Niku mabeni fathah. Utawi maqalah kang kaping 18 iku kila diucapake. Man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man adzunuba ing pira-pira dosa. Raka moko tipis apa kalbu atine man. Fayaqbalu moko nrimo apa kalbu annasihata ing nasihat. Pitutur bagus. Wayak saulan anteng apa kalbu lah maring nasihat. Wa man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man al harama ing haram fil mat'umi ing dalem barang kang dipangan wal malbusilan barang kang dinggo wa ghairi himalan liyane mat'um lan malbus wa kalalan mangan sapa man al halala ing barang halal soffat mongko bersih apa fikratu pikirane man. Ala masnuatillahi ta'ala ing atase pira-pira gaweane Allah ta'ala adallati kang nuduna ala ihya'illahi ta'ala ing atase oleh nguripaken Allah ta'ala al khalqoi makhluk ba'dal mautin dalam sausi mati wa ala wahdati lan ing atase dewene Allah ta'ala wa kudrati lan kuasane Allah ta'ala wa ilmihi lan oleh ngudani Allah ta'ala. Oh niku ngenten titik penting ngoten. Makalah ingkang kaping 18 niki wonten kil. Kil niku enten dawuh sing ngidan. Iki krana tawaduk mungkin ngoten. Sapa wonge ninggal pira-pira dosa, mongko atine wong iku tipis. Lan sapa wonge ninggal haram, tegese sing dipangan sing dinggo iku duduk barang haram lan mangane mangan barang halal, pemikirane wong niku bersih jernih. Nek mikir mesti pas mboten bleset. Ngeten nggih, sing garakno ati peteng ku ancene kakean dosa. Wong ku nek gelem ninggalno dosa atine lho tipis. Tipis niku maksudnya nek dinasehati, dituturi, nampa pitutur dawuh mbuh iku Quran, mbuh iku hadis, atine terus nerima, lenggono terus dilakoni. Niku nek kapane kersa ninggalaken dosa. Niki nggih gampang ngomongno niki gampang, gak angel ngomong iki. Sing angel ninggal nglakoni dosa. Pun sakniki ngeten, dosa ning rumiyin diterangno ya mudzakir. Dosa iku senajan cilik-cilik nek terus malah dadi gedhe. Ati ku lak kaya kaca ngilon. Ati kaya ngil, kaya kaca ngilon. Kapan digemak siat titik tul kaya teleke laler. Dosa maneh tul. Dosa maneh tul. Tal tul tal tul tal tul. suwe-suwe dadi sambru. Dangu-dangu pet peteng. Kapan wis peteng burek, gak kena ge ngilu. Oh, angel wis ngene iku dituturi wangen. Oh, aku wong niku sing kadung. Wis kadung peteng. Atine kadung kuandel, kadung regete kan. Angel masih dituturno wong. Gak sembayang, dijak sembayang ngono ya angel wis kadung ngetel. Lah carane ninggalno dosa. Lah ninggalno dosa niku nggih wangen. Wong kabeh iki ana iso dosa e kabeh iki. Mata piye iso dosa? Ge nyawang barang sing cocok-cocok nang ya paling dosa. Wong saiki sampean ndelok TV mawon nek pemaine elek ku ya gak seneng. Sing dadi bintang film lho elek, iki ya gak cocok. Paten ana pemain elek-elek to. Nah, iku lak ya dosa sewan. Dosa soalnya metu sawate. Sakjane nyawang ngarek wedok teko kaca iku jane asline gak dosa, angger gak sawat. Padha karo ngene, kono ana arek ayu ngene ana kaca ngilon ngene. Diwastani ngene. Iki gak apa-apa sakjane. Pokok gak sawat. Cuma nek ayu lak bali. Lho ya kok krasa teng ngono. Nanti nyawang TV kok dong, nyawang kocok. Aslinya ku ngono, kocok ngilon. Cuma dulu kayak kita pekelak guno. Nyawang arek wedok, teko kocok ngilon. Itu gak apa-apa, pokok gak sawat. Nah tapi siapa gak sawat, delok. Kayak ngono hari ini. Lah itu ya aku nono, nah itu duk. Duk, so mulai nak dulu TV aja gelak-gelak. Aja ajak ngono aja, ya kolong-kolong. Nah. Tapi terus tobat yang Gusti. Dilebur sampai sembahyang subuh, meneh tandang maneh, tul maneh, usap maneh. Sembahyang subuh digosok maneh, bersih maneh, meneh nutul maneh, digosok maneh. Terus jare Imam Ghazali ngono wae, kon sedina maksiat ping 7, maca istighfar ping 7. Sapa ngerti saiki? Dosa astagfirullahalazim. Dosa astagfirullahalazim. Dosa astagfirullahalazim. Mati lho tipu api. Terus niku carane kan ninggal dosa moto cangkem niki nggih nggih duwe maksiat apa nek ngomong gregetno nek gak mesuh gak lega enak mesuh sembarang mesuh mangkel mesuh, petuk bojone brayi ayu lho mesuh dhisik. Goblok ayune rek yo ngono. Iku jika patek nemen iku mesuh sing ono nek sing luwe lega ngono nek. Nek gak kena dicontokno nggih kene gak tak. Mergo wong nyontokno mesuh iku yo hakikate padha mbek mesuh. Mulane arep mesuh aja dicontokno nemen-nemen ngoten nggih. Lah niku go legong, mbok ngomong ngono lho apa sing kok penak sawangane. Solok marem. Nah, ndi-ndi sing marem iku berarti iku karepe nafsu. Ngoten. Siji kok meso ambek maca Quran ku siji kok mbok iso. Meso masih balen ana bolak-balik gan wiritan maca ta ambek muter tasbih nelak kok enak. Cerwot, cerwot, cerwot. Oh enak ngene iki. Cangkem. Tangan niki ya padha ae, akeh tambahan. Koplok-koplok ana arek wedok. Ngono. Oh, akeh macam dosa iku. Sikil yo duwe maksiat. Wami maasil bateni, mangan barang anakan, nganakno dhuwit tunggale wami maasil bateni. Mangan barang haram-haram, nganakno yo haram, mangan dhuwit anakno haram padha ae. Nyogok ya haram, sing disogok ya haram. Laknatullah ya ala rasi wal murtasi. Laknate Gusti Allah iku nyanggone wong sing nyuwap lan sing disuwap. Niki apa doa iku wami maasil badak bateni. Ya terus e. Maksiate kuping ge ngrungokno musik-musik sing dilarang dening sarak nggih. Wadan. Dadi Kantun ningali panjenengan mawon iki. Erung iki yo iki ndelok erung iki. Maksiate erung iku yo gawe ngambung-ngambung barang sing gak tepak. Nggih, duduk teke dimbus-mbus. Lho ninggal lo ngono iku kuwabeh nek gelem ninggal atiku tipis. Pokoke nek gelek ninggalno maksiat niki lajeng atiku padhang gampang kelebonan ilmu. Imam Syafi'i tau matur nyanggone kiye wae. Syakautu ilah waqi'in su'ahifli fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa'akhbaroni bi'annal ilma nuru wa nurullah ila yuhda li'asilu. Ya wakek kula niki hafalan kok angel kula niki mlebune nyang ati. Jare kiye wakek nggih, sakautu ila wakek sakti fa arsadani ila tarkil. Mas, kok niki kakean dosa. Sajane sing dikandhani sampean kula ngeten iki. Nek Imam Syafi'i nek gak ngoten nggih. Mergo ilmu iku gak gelem manggon nggih nggone ati sing napa mergo ilmu iku cahaya. Cahaya iki gak gelem manggon nggone ati sing padha mak. Muga-muga ngaji niki dibarengono hidayahipun Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi. Cekap semanten kira langkunge nyuwun agungipun pangapunten sak kata-kataipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.